Lihat, lihat, lihat. Kalau punya butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala man sya'a min 'ibadihi bi husnil mu'amalati fi ma bainahu wa ja'ala fi qulubihimul mawaddata war rahmata fa asbahu minal mutahabbina fillah. Fassalatullahi wassalamu ala ra'ufir rahim habibir rabbil alamin imami ahli rahmati wal mawaddati habibina sayyidina Muhammad ar-rahmah al-muhdah wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arhamna waj'alna ya rabbana minal mutarahimin wal mutahabin fik. Allahumma inna na'udzu bika minal baghdha'i wal hiqti wal adawati wal dhulmi. Allahumma ya rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumratil mutahabin fik. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para bapak dan ibu kami, para hadirin dan hadirat, saudara-saudari kami yang kami cintai, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Mari kita ucapkan dengan lidah alhamdulillah. Kita rasakan dengan hati syukur yang sesungguhnya atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak cukup dengan alhamdulillah dengan lidah, akan tetapi bagaimana kita merasakan, sadar akan karunia-karunia Allah yang sangat-sangat banyak dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan semoga seperti Allah telah memberikan kepada kita karunia-karunia dan nikmat-nikmat, senantiasa Allah menambah dan menambah dan menambah hingga kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan agung kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ahli iman di dunia adalah mukaddimah kenikmatan di akhirat. Semestinya seperti itu. Akan tapi bagi orang yang imannya keropos, tidak sadar itu nikmat, maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia tidak menjadi nikmat, di akhirat akan menjadi nikmah, bencana. Maka bagaimana kita mengabadikan nikmat Allah, apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita yang di dunia ini menjadi nikmat yang sesungguhnya nanti di akhirat. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesehatan yang diberikan kepada kita, anak diberikan kepada kita, rumah diberikan kepada kita, kendaraan diberikan kepada kita. Bagaimana nikmat-nikmat ini bisa menjadi nikmat yang sesungguhnya? Caranya satu, tok. Ikat itu semua nikmat dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan mobilmu untuk Allah. Gunakan rumahmu untuk yang diridhai Allah. Gunakan kesehatanmu untuk yang Allah ridhai. Arahkan anak-anakmu untuk dikenal Allah, diridhai oleh Allah. Bawa anak-anakmu ke wilayah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalkan kebaikan, maka hartamu, semua yang diberikan oleh Allah kepadamu, itu akan menjadi nikmat. Nikmat yang sesungguhnya akan kita ketemui anak kita di surga nanti. Akan kita ketemui harta kita di surga, karena harta kita berikan ke tempat yang mulia. Rumah kita gunakan untuk kemuliaan, kebaikan, maka akan kita ketemui kembali rumah itu nanti di surga. Kendaraan, mobil kita nikmati di dunia karena kita gunakan untuk ngaji, menolong orang, berzikir di atas kendaraan, ingat kepada Allah bukan untuk maksiat. ternyata kendaraan itu akan diganti, akan ditampakkan kembali oleh Allah nanti di surga dengan lebih indah lagi. Dengan lebih yakni nikmat yang luar biasa. Kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan di akhirat. Akan tapi Allah yang Maha Kaya, kita suruh bersungguh-sungguh dalam waktu singkat. Hanya berapa tahun? Berapa tahun? Sampai umur 70 tahun kita hendaknya bersungguh-sungguh. Allah akan mengganti memberinya bukan 70 tahun, berlipat-lipat dalam keabadian, bukan 1000 tahun. Bukan 1000 tahun. Kalau ada orang saling pijit-memijit, manusia dengan manusia. Pijitin saya setengah jam, nanti saya pijitin 1 jam. Lebihnya berapa? 2 kali nih. Enakan mana? Enakannya 1 jam, 2 kali nih. Lipat. Ini manusia dengan manusia saja diberi imbalan lebih begitu sudah enaknya. Enak senang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan bukan seperti itu, lebih dari itu, bukan dalam kehidupan yang 70 tahun, tapi dalam keabadian. Keabadian. Abadi nanti. Tidak ada putusnya, tidak ada hentinya. Bukan saja tidak ada hentinya, tidak ada bukan bandingannya kenikmatan di akhirat. Yang mengendarai mobil mewah saat ini katanya enak, enak, enak. Ketahuilah bahwa di akhirat lebih dari itu semua dan tidak bisa dibayangkan. Sehingga mala ainun ra'ad wala udhunun sami'ad wala khatara biqalbil basar. Jadi yang namanya kenikmatan surga tidak ada yang pernah melihatnya dari bangsa manusia. Tidak ada yang pernah merasakan. Seperti apa sih nanti kalau sudah masuk surga baru tahu. Semoga kita termasuk merasakan nikmat-nikmat itu semua. Maka yuk kita berpikir untuk mensyukuri nikmat tersebut yang diberi oleh Allah kesehatan. Ayo kita gunakan untuk beribadah, ngaji. Yang punya kendaraan untuk mengaji, untuk kemuliaan. Yang punya harta, yuk kita sisihkan. Kalimat sisihkan sendiri kayaknya kurang yakin akhiratnya. Sisihkan kan sedikit. Kita potong sepenggal dari harta kita untuk Allah. Waktu kita gunakan untuk Allah dan seterusnya. InsyaAllah. Dengan begitu akan abadi nikmat-nikmat tersebut. Anak-anak kita, kita perhatikan, kita arahkan pendidikan mereka. Agar anak membahagiakan kita waktu kita tua. Membahagiakan kita waktu kita meninggal. Membahagiakan kita waktu kita di mahsyar. Membahagiakan kita waktu kita di surga. Itulah anak-anak soleh-solehah. Dan semoga kita mendapatkan itu semua. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab birrul walidaini wasilatul arham. Kita sudah sampai kepada bab fi bab birrul walidaini wasilatul arham. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Fi bab birrul walidaini wasilatul arham ila an qala, sampai kepada hadis yang ke 216. Wa anhu aidan, diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa rela ridha kepada Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang ada di dalam hatinya iman kepada Allah." Allah ngajak bicara kepada orang yang selama ini ngaku beriman. Yang mengaku beriman setiap hari pergi ngaji. Setiap hari melakukan sholat. Kalau ditanya Tuhanmu siapa, menjawab Allah, Nabi Muhammad utusannya, itulah ahli iman. Itu adalah adanya di dalam hati. Iman tempatnya di dalam hati. Akan tapi ketahuilah bahwa hati itu adalah pusat. Yang akan menggerakkan semua anggota tubuh. Karena hati itu adalah rajanya. Apa raja yang ada di dalam diri kita. Yang akan memberikan komando kepada tangan untuk menolong mata melihat yang baik. Mulut bertutur kata. Telinga untuk mendengar. Itu adalah digerakkan oleh hati. Maka hatinya orang yang beriman akan menggerakkan matanya untuk melihat kemuliaan. Hatinya orang yang beriman akan menggerakkan tangannya melakukan yang baik. bergetar hatinya. Bertambah hidayah setiap saat hatinya. Dan itulah, tidak cukup orang mengaku, amanna, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Akan tapi pandangannya bukan pandangannya ahli iman. Cara bertutur katanya bukan bertutur katanya ahli iman, perilakunya bukan perilaku ahli iman. Maka di sini diajar oleh Nabi. Yang mengaku ahli iman, yang mengaku ahli iman, man kana yu'minu billahi, yang mengaku dirinya adalah ahli iman. Kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan ingat dan riiman akan adanya hari pembalasan, hari akhir. Kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ini adalah himbauan yang sangat indah. Diingatkan akan masa depan. Ini adalah bahasa motivasi yang luar biasa. Kalau ada orang pengangguran saat ini, enggak mau kerja, enggak mau berusaha, enggak mau belajar, tanya, kena 20 tahun yang akan datang, kamu jadi apa? Bingung dia. Mau jadi pengusaha, wong dia pengangguran. Mau jadi orang alim, enggak belajar. Ayo, yang nganggur. Yang enggak mau ngaji. Tanyakan, mau apa? Anak di pondok yang malas-malasan kerjaannya tidur, melanggar. Tanyakan, 10 tahun yang akan datang, kamu mau jadi apa? Ini adalah bahasa motivasi. Agar ingat. Tidak cukup, hai ahli iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena di situ apa yang kau lakukan di dunia akan kau petik. Dan setelah itu dihubungkan dengan hal-hal yang memang ada buahnya nanti di akhirat. Yang punya iman, lihat. Dia akan punya sifat-sifat mulia. Falyukrim daifah. Ya, rindu untuk memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang mulia. Di saat urusan keluarga dan urusan dirinya, dia akan sederhana sekali. Akan tapi di saat berurusan dengan tamu, ia mengamalkan sunnah Nabi. Falyukrim daifah, memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Ada sekarang orang didatangi tamu ngedumel. Padahal tamu datang dengan rizkinya plus rahmat akan masuk ke rumah tersebut. Diiringi oleh malaikat-malaikat rahmat. Dan kalau seorang tamu keluar dari rumah tersebut, maka malaikat rahmat yang mengiringinya memohonkan ampun kepada semua yang ada di rumah itu. Jadi keindahan. Fal yukrim daifah. Ini tanda ahli iman. Akan rindu untuk memuliakan tamu. Dan ada sebuah tradisi yang luar biasa. Sebelum adanya syariat Nabi Muhammad itu sudah menjadi tradisi kebiasaan orang Arab. Dan setelah datang syariat Nabi Muhammad menjadi dikukuhkan. Jadi negeri orang masyarakat Arab itu sangat senang memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Bahkan Nabi SAW menjadikan kita wajib memuliakan tamu. Selama wajib memuliakan tamu, memberikan apa yang dibutuhkan tamu selama 3 hari. Dan selebihnya adalah sunnah. Begitu pentingnya yang namanya tamu. Lihat kadang ngedumel. Suaminya mah senang tamu. Tapi istrinya paling benci sama tamu. Atau sebaliknya. Gak ketemu. Harus ada kekompakan di sini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa makan kecuali dibarengi dengan tamu. Atau siapapun yang bisa diundang di rumahnya untuk makan bareng. Akan menjadikan keberkahan rumah tersebut dengan tamu. Tentunya tamu mulia, tamu terhormat. Tamu yang diundang. Tamu yang tidak undang, maksudnya tamu yang tidak undang datang sendiri, bukan pencuri ya. Tamu-tamu yang mendadak sekalipun, lihat subhanallah, akan berusaha. Jadi sampai ada orang itu punya persiapan untuk dadakan. Kalau ada tamu, saya harus memuliakan tamu. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Biarpun hanya nasi dengan telur ikan asin. Karena pujanya itu. Barangkali itulah yang paling bagus yang dimakannya. Bahkan ada sahabat Nabi SAW. Nabi bertanya suatu ketika, adakah di antara kalian yang bisa memuliakan tamu ini? Nabi kedatangan tamu, Nabi bertanya kepada istri-istri beliau. Kepada Siti Aisyah, yang lainnya. Adakah makanan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada Rasulullah. Allah, bayangkan. Di rumah Rasulullah tidak ada makanan. Kebayangan? Tidak. Kira-kira ada ibu-ibu di daerah Cirebon sana. Kalau tiba-tiba di rumah tidak ada makanannya. Ngomelnya kayak apa? Sana loh, sana. Tidak ada mana ini. Aduh. Heboh ini. Kalau direkam itu tidak bisa paham orang itu. Ngomong apa? Cirebon sana, Kalau Cirebon sini sih insyaallah enggak ada. Zaman Rasulullah, istri beliau enggak ada, Rasulullah enggak ada, subhanallah. Nabi ingin memuliakan tamu tapi tidak ada, lalu bertanya, "Adakah di antara kalian yang memuliakan tamu ini?" Enggak mikir sahabat Nabi, "Saya ya Rasulullah." Pulang ke rumah ngomong sama istrinya, memang dia merasa ada makanan, kata istrinya, "Ada makanan, tapi untuk kita." Oh, kalau begitu biarpun mending kita lapar, kita berikan kepada tamu. Baik, betul, tamunya diundang. Kemudian lampunya diredupkan. Dalam riwayat dimatikan lampunya. Sehingga tamunya suruh makan. Ayo makan bareng. Tamunya makan. Dia mau makan. Cuma dianya pura-pura makan. Klotek. Jadi biar tamunya itu merasa nyaman. Kalau dia ikut mah. Makan, subhanallah. Ini menjadikan Allah tersenyum. Allah senang melihat orang seperti itu. Nabi menyanjung. Apa yang kau lakukan kok sampai Allah? Sampai malaikat-malaikat menyanjungmu. Malaikat-malaikat menyanjungmu dan Allah senang dengan apa yang kau lakukan tadi malam itu. Jadi rela dianya lapar demi memuliakan tamunya. Ini adalah satu sifat yang sangat mulia. Berikan untuk tamu yang paling bagus yang kita miliki, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita lebih bagus dari itu semuanya. Fal yukrim daifah, memuliakan tamu. Umangkana yu'minu billahi, diulang. Tidak pakai wawatof langsung. Diingatkan. Ini pentingnya. Hei yang mengaku iman. Yang ingin masuk surga. Dikit-dikit doanya ingin masuk surga. Surga hanya untuk ahli iman. Surga, surga ya Allah. Surga, surga ya Allah. Faman kana yuminu billahi wal yaumil akhir. Falyasil rahimah. Hendaknya ia menyambung tali persaudaraannya. Bagaimana urusanmu dengan pamanmu? Bagaimana urusanmu dengan adikmu? Bagaimana urusanmu dengan keponakanmu? Kenapa umroh lagi? Ponakanmu masuk rumah sakit. Belum bisa bayar rumah sakit. Pamanmu masuk rumah sakit. Sakit bertahun-tahun. Kenapa kamu asik-asik umroh sampai setahun 3 kali? Kenapa kita bicara umroh? Karena Al-Bahjah punya travel. Jangan sampai travelnya Al-Bajah ngerusak. Sehingga yang punya travel Al-Bajah harus nasihati ya. Bagi orang yang mau umroh diingatkan. Punya kewajiban-kewajiban yang lebih penting atau tidak ibu yang mau umroh. Kalau masih tolong gak usah umroh. Untuk bantu saudara lebih bagus daripada umroh. Nah ini. Saat ini pun ada rombongan yang berangkat. Setiap bulan ada berapa kali keberangkatan para jamaah umroh. Diingatkan. Lihat. Memutus tali persaudaraan mengerikan. Hukumannya besar di hadapan Allah. Tidak ada surga bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Falyasil rahimah, hendaknya ia menyambung tali persaudaraan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan awliyasmud. Hendaknya kalau ngomong itu yang baik atau diam. Ahli iman itu tidak akan ngomong itu semaunya sendiri, seenaknya. Dia akan berpikir di saat berbicara. Sebab pembicaraan itu ada hitungannya. Kepada Allah juga ada hitungannya. Kepada manusia kadang salah ngomong, nyelekit. Gak sadar, ini kebiasaan orang gak koreksi diri. Sehingga orang harus senantiasa koreksi waspada. Ngomong yang baik atau diem. Ngomong yang baik atau diem. Dan biasanya juga ngomong tidak baik itu buah daripada ketidakpedulian atau karena dia biasa ngomong tidak baik. Sehingga budaya guyonan yang tidak sopan itu membahayakan. Kadang kepada orang yang tidak kenal pun dia guyonan. Sehingga menyakitkan, dia tidak sadar. Ya kalau orang itu ngerti kalau itu guyonan. Tiba-tiba nyelekit, gak sadar, dibawa kemana-mana. Akhirnya muncul dendam. Akibat ini membuahkan permusuhan. Membuahkan permusuhan. Lihat, dari hadis ini ada 3 unsur yang mengikat keindahan dalam kebersamaan. Yang pertama adalah kita senang memuliakan tamu. Yang kedua menyambung silaturahmi. Yang ketiga jaga omonganmu. Silaturahmi mah jalan terus, tapi ngomongnya gak dijaga, lihat. Tidak akan membuahkan keindahan. Sehingga perlu kita mengundang saudara untuk makan bersama. Mengundang saudara untuk ya ini berkumpul-kumpul untuk saling ya ini kangen-kangenlah dengan saudara. Ini perlu dibudayakan hal-hal yang semacam ini. Lihat dari hadis ini ada 3 unsur yang bisa dibaca. Yang pertama adalah memuliakan tamu. Yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lidah. Maka tiga hal inilah kunci bagaimana kita mewujudkan keindahan di dalam kebersamaan. Kemudian juga disebutkan bahwa hadis selanjutnya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khusus berkenaan dengan silaturahmi. Wa anhu qala, juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa, setelah Allah menciptakan semua makhluknya, hatta idza faragha minhum, setelah selesai, faham selesainya bukan berarti Allah lalu tidak punya pekerjaan. Sebab makna Allah menyelesaikan itu bukan berkenaan dengan pekerjaan Allah, akan tapi berkenaan dengan semua yang dikerjakan. Bukan berkenaan dengan pekerjaan Allah. Tidak ada istilahnya Allah nganggur, bukan. Tidak pantas. Jadi setelah, maksudnya, setelah Allah menciptakan makhluk tersebut, qamatir rahimu. Rahim berdiri. Dan ini diafsir oleh para ulama, rahim berdiri. Ada yang mengatakan ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyeru atas nama rahim. Sebab rahim itu hubungan. Bukan zat yang bisa berdiri, bukan. Hubungan antara kekerabatan. Bukan zat yang bisa berdiri, maka di sini ada ditafsir oleh para ulama diseru oleh malaikat. Malaikat menyeru atas nama rahim. Rahim adalah hubunganmu antara engkau dengan saudaramu, ini rahim. Dan rahim ini berkata, ini malaikat yang mengatakan, ada tafsir di bagian. Malaikat menyeru kepada orang-orang yang punya rahim ini, yang punya sanak, punya saudara. Malaikat berkata kepada Allah, "Hada muqamul a'idhi bika." Faqalat ini. Qamatir rahim wa faqalat, dan berkata, "Hada muqamul a'idhi bika." Tempat untuk minta perlindungan kepadamu ya Allah, minal qati'ati, dari diputus. Rahim ngadu kepada Allah. Artinya ini malaikat, malaikat ya Allah. Ini di tafsiran ulama, sebab masalah-masalah semacam ini bermacam apa bagi orang mungkin tidak akan paham bagaimana rahim akan ngomong. Ikatan itu bagaimana akan ngomong. Cuman sebagian mengatakan hal itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab hubungan juga ciptaan Allah yang kita tidak bisa mengerti seperti apa. Yang jelas hubungan silaturahmi ini, rahim itu ngadu, ngomong kepada Allah, saat ini waktunya untuk minta perlindungan darimu ya Allah dari diputus. Artinya rahim berkata, ya Allah bagaimana agar tidak ada yang memutusku. Qala na'am. Allah menjawab, ama tardaina, apakah kau tidak rela? An asila man wasalaka, apakah kau tidak rela wahai rahim? Akan aku sambung siapapun yang menyambungmu, yang menjagamu aku jaga. Tapi awas yang memutusmu wahai rahim, maka bermusuhan denganku. Wa aqta'u man qata'aki, wa an asila man wasalaki, aku akan menyambung orang yang menyambungmu, dan akan memutus orang yang memutusmu. Artinya ini Allah memberikan komando kepada kita, menyampaikan ini bahwasanya siapapun yang memutus tali persaudaraan akan diputus oleh Allah. Akhirnya kita memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana memutus hubungan kepada Allah? Oh, kita itu mendapatkan surga dari Allah, rahmat dari Allah, ridha dari Allah. Apapun yang kita cari adalah dari Allah. Ridha Allah akan diputus, tidak ada. Sehingga la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Luar biasa, karena Allah yang memutusnya. Jika kita memutus tali persaudaraan, Allah memutus. Artinya apa? Suruh mencari Tuhan selain Allah, tidak akan ketemu, akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Qalat bala, cukup ya Allah. Benar ya Allah, itu yang aku inginkan ya Allah. Rahim mengatakan begitu. Qala fadhalik. Begitulah Allah, fadhaliki, begitulah yang aku berikan kepadamu wahai Rahim, siapapun yang merusakmu akan aku putus. Siapapun yang menyambungmu akan aku sambung. Tuma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ikra'u in syi'tum, bacalah ayat Al-Qur'an. In syi'tum, jika engkau mau. Maksudnya ini loh, kalau ingin jelas bacalah ini. Fa hal asaitum, ada ya dalam qiraah yang lain asitum. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fa hal asaitum, apakah, yakni apakah fase itu, bagaimana jika kalian itu membuat kerusuhan. Jadi fahal asaitum, apa kira-kira yang terjadi padamu, apa yang akan kau temui padamu nanti, apa yang terjadi padamu jika engkau membuat kerusakan di bumi dan engkau putus tali persaudaraan. Maksudnya ancaman, apa kira-kira nanti? Kira-kira apa yang kau dapat nanti gara-gara ini semua? Ketahuilah ulaika, mereka itu orang yang memutus tali persaudaraan. Yang memutus tali persaudaraan, yang membuat kerusakan di bumi, dan kerusakan di bumi itu dimulai dengan orang, bukan orang membuat bom lalu merusak lautan dan sebagainya, tapi merusak manusia. Sehingga terjadilah peperangan, bom diledakkan itu karena apa? Permusuhan. Semua itu karena permusuhan, lihat. Silaturahmi sudah tidak ada, lihat. Dunia itu rusak. Jadi ada hubungannya, membuat kerusakan di bumi itu bukan hanya orang meledakkan bom, tapi sebabnya bom diledakkan itu apa? Kenapa adanya ledakan-ledakan itu semua? Kenapa ada bermacam-macam kerusakan di bumi? Kerusakan di bumi itu karena hilangnya silaturahmi. Mungkin ada seorang membuat perusahaan tidak pernah peduli yang di kiri kanannya sehingga kena penyakit semuanya. Kenapa itu terjadi? Karena silaturahmi sudah tidak ada. Enggak peduli, yang penting aku untung. Orang lain rugi mah enggak ada masalah. Saya enggak peduli, yang penting saya kaya, terserah orang mau mati enggak, kena penyakit, kena banjir, enggak penting. Membuat kerusakan di bumi ada hubungannya dengan makna silaturahmi yang terputus. Kalau silaturahminya hidup, enggak akan rela, enggak akan tega sesama manusia, dia enggak akan mau menyakiti, sehingga hidup akan semakin indah. Ulaika, mereka itu yang memutus tali persaudaraan, yang membuat kerusakan di bumi yang diakibatkan karena memutus tali persaudaraan. Alladzina la'anahumullahu, yang Allah kutuk mereka itu. Allah dikutuk oleh Allah, Allah yang mengutuk. Akhirnya kutukan Allah itu maknanya adalah rahmat Allah diputus, enggak ada kasih sayang untuknya. Kalau tidak ada kasih sayang, artinya gantinya seksa. Di dunia pun dia akan terseksa, hidupnya tidak nyaman. Memang kelihatannya mungkin kaya raya, akan tapi hidupnya akan diberi oleh Allah ketidaknyamanan. Tidak menemukan keindahan gara-gara memutus tali persaudaraan. Mungkin dia bisa tertawa-tertawa sesaat dengan kekayaannya, tapi karena hasil merebut waris, maka ketahuilah dia akan mendapatkan musibah yang menghilangkan tawanya. Mengerikan ini. Fa'asammahum, lihat, kalau sudah memutus tali persaudaraan dan orang yang membuat kerusakan di bumi, fa'asammahum, Allah akan butakan dia, Allah akan petulikan dia, wa'a'ma basarahum, absarahum wa'akma absarahum, dan Allah akan menulikan, membutakan matanya. Jadi jadikan orang-orang seperti itu akan tuli dan buta. Dan sungguh sebab permusuhan tali silaturahmi itu menjadikan orang tuli. Tuli mata hatinya, buta mata hatinya, enggak bisa nerima kebenaran, lihat. Enggak peduli kalau sudah urusan silaturahmi ini terputus, subhanallah, enggak kebayang kalau itu ustaz sama ustaz, kakak beradik, saya kira-kiraan. Permusuhan luar biasa. Hilang mata hatinya, nuraninya sudah enggak hidup, rela membunuh saudaranya, rela menghancurkan saudaranya, menghasut saudaranya, menggunjing saudaranya, sungguh kehinaan. Makanya pantas dikutuk manusia semacam itu. Pantas dikutuk oleh Allah. Lihat, berangkat dari kebusukan hatinya, lihat. Bahkan kalau seandainya dia punya kekuatan yang bisa memusnahkan mereka, akan langsung dimusnahkan. Musnahkan, oh awas ya, marah. Mati kau, kalau bisa ngomong gitu langsung mati dia. Pengennya begitu. Karena kebusukan di dalam hatinya, kekotoran di dalam hatinya. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan Imam Bukhari dalam riwayat yang lain mengatakan, faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man wasallaki wasaltuhu, yang menyambungmu akan aku sambung, wa man qata'aki qata'tuhu, yang memutusmu maka akan aku putus. Ini silaturahmi. Dan banyak riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahmi. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, innali dawi arhamin, innali dawi arhamin ya Rasulullah, aku punya saudara-saudara, kerabat-kerabat, asilu wa yaqta'un, aku sambung baik-baik dia memutus, aku baik dia jahil, wa afu wa yadlimun, aku sering memaafkan tapi terus-terusan dia zalim. Allah, Wa uhsin wa yusiun. Aku berbuat baik kepadanya tapi dia enggak benar, nyakiti aku terus. Apa ukafihum? Apakah boleh aku balas ya Rasulullah? Dia enggak datang, saya tinggal sekali gimana ya Rasulullah? Dia nyakiti gimana? Boleh enggak saya balas? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan la, tidak. Sebab kalau kau lakukan itu semua kau balas idzan tatrukuna jami'an, kau akan tinggalkan mereka semua. Walakin khudh bil fadli. Akan tapi ambillah dia dengan kemurahan hatimu. Tetap wasilhum dan sambunglah siratul rahmi kepadanya. Fa innahu la yazala ma'aka dhahirun min Allah azza wa jalla. Sebab ingat, selagi kamu didzalimi seperti itu, senantiasa ada pengukuh dukungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ada dukungan. Ma kunta ala dhalika. Selagi engkau, Masya Allah. Jadi kalau kita didzalimi, kalau kita menyambung silaturahmi, ini luar biasa. Makanya ini tolong ini, resep sukses itu bukan hanya banyak menangis di malam hari saja, tidak. Bukan menghadiri seminar, aku bisa. Itu bukan. Akan tapi lihat, ini kuncinya, di saat kita didzalimi, diputus oleh saudara, nyambung. Ini dijabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau seperti itu, lihat, Allah akan berikan bantuan kepadamu. Bukan bantuan dari bank untuk memulihkan ekonominya, bukan pinjaman dari saudara yang lainnya, bukan. Akan tapi lihat, bantuan langsung dari Allah. Ma kunta ala dzalika. Jika engkau berada dalam keadaan seperti itu, dianiaya, didzalimi, ternyata engkau penuh kesabaran. Subhanallah, yang nolong siapa? Bukan Pak Polisi. Yang nolong bukan siapa-siapa, tapi yang menolong Allah. Dan ini luar biasa. Maka bertahanlah dengan kesabaran. Sabar, dan sabar yang tidak berbatas. Dalam keadaan apapun, tolong, tolong, tolong. Jika seandainya ada sanak saudara kita yang memperlakukan kita dengan tidak baik, berusahalah untuk mengundang pertolongan Allah, kekuatan dari Allah dengan bersabar. Jangan balas mereka dengan pekerjaan yang sama. Lalu sama rugi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung tali persaudaraan bukan orang yang membalas kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan mah enteng, akan tapi yang namanya al wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi adalah siapa? Orang man idza quti'at rahimuhu wasala, yang diputus tali persaudaraannya ia malah menyambung silaturahmi. Dan pahala faedah-faedah silaturahmi itu banyak sekali. Banyak hadis-hadis Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, yang ingin dilapangkan rizkinya. Ini rizki maknawi dan hissi, lahir dan batin. Wa yunsa' lahu fi atharihi, yang ingin dipanjangkan bekasnya, maksudnya umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaknya ia menyambung tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Man ahabba ini, barang siapa yang ayyub satlahu fi rizki, pengen digampangkan rizkinya. Jadi ternyata memang berusaha secara lahir penting, tapi ternyata kita berusaha secara batin lebih penting. Ini usaha secara batin. Silaturrahmi, khususnya silaturrahmi kepada du'afa'u aqaribika. Orang lemah-lemah dari kerabatmu. Bukan yang kaya-kaya ada. Yang lemah, yang sakit, yang fakir. Cuman kebalikannya orang zaman ini, yang paling sering didatangi yang banyak duit. Yang fakir dilupakan, Masya Allah. Untung-untung seperti tradisinya para orang soleh, datang tuh membawa makanan malahan. Bukan repot, assalamualaikum. Ini makan biasa, subhanallah. Enak kepada kerabat-kerabat yang fakir. Perhatikan, pertolongan Allah ada di situ dalam riwayat-riwayat yang banyak sekali. Kerabat itu sendiri lihat, diikuti oleh rahmat Allah. Ini silaturahmi ini. Dijaga oleh Allah sampai diancam yang memutus akan diputus oleh Allah. Lebih dari itu, dari kerabat-kerabat yang lemah, yang fakir itu, Allah berfirman, ana indal munkasirati kulubum. Aku bersama mereka itu orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang sakit. Bahkan Nabi pernah menyebut, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, kalau ada orang sakit, abdi maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pada bertanya, hamba bagaimana ya Allah, kau Rabbul Alamin, kau Tuhan, kau sakit? Dijawab oleh Allah, maksudku, ada hambaku yang sakit kau biarkan. Padahal itu adalah sahabat kerabatmu, saudaramu. Padahal aku bersamanya, kalau kau datang kepadanya, lihat, akan banjir rahmat untukmu. Banjir berkah untukmu. Kemudahan akan diberikan untukmu. Ini makna yang harus dihadirkan. Sekarang kita itu selalu dengan akal kita. Kalau minta bantuan kepada orang kaya biasanya. Termasuk ustaz. Ustaz. Padahal perlu kita minta bantuan dengan orang-orang lemah. Kita datang ke orang-orang fakir, orang-orang lemah untuk mendoakan. Kita baiki dia, Masya Allah, akan mengundang pertolongan dari Allah. Lalu bagaimana dengan orang kaya? Wah, orang kaya cara kita berbeda dong. Kalau kita datang kepada mereka karena kita menginginkan dia menjadi pejuangnya Rasulullah. Bukan karena kita mengharap hartanya sehingga kita datang ke sana. Haji, sumbangan, sumbangan. Kita inginnya bukan seperti itu. Jadi pandanglah kekayaan orang tersebut. Bagaimana orang tersebut selamat dengan kekayaannya. Jadi agar kita itu selamat. Ustadznya pun sendiri harus hati-hati. Sehingga sampai ada sebagian orang, orang soleh. Itu memang menghindar. Tapi cintanya luar biasa dengan orang kaya yang soleh. Kalau perlu dicium tangannya orang soleh. Kepada pemimpin yang soleh. Cium tangan. Makanya kalau hari ini Umar bin Abdul Aziz datang tak cium tangannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang saya cium tangannya. Tapi untuk yang lainnya ntar dulu. Kan begitu. Jadi mencium tangan itu bentuk ketawaduan. Kalau tawadu kepada pemimpin karena kepemimpinannya hilang 2/3 imannya. Tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Tapi kalau ada orang kaya soleh, kita menemukan orang kaya yang soleh. Kita siap mencium tangannya karena kesolehannya. Jadi bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Ini adalah inti sari yang ada di dalam hati kita. Inti sari ini, keimanan kita itu. Sehingga yang kita hormati karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Sama silaturahmi itu, jangan sampai sebab silaturahmi itu karena kekayaannya enggak masuk babnya. Silaturahmi itu karena justru orang-orang yang lemah kita dahulukan, Masya Allah. Hal tungsoruna illa bifuqara'ikum. Kau tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali karena yang lemah-lemah yang ada di kiri kananmu. Di saat engkau senyum kepadanya, dia senang lalu mendoakanmu. Selamat kau. Di saat engkau berikan sedikit dari hartamu, lalu dia senang mendoakanmu. Itu kebesar kebahagiaan ada di situ. Maka jangan sampai seudon, wahai para orang kaya. Jika ada orang yang disifati dirinya adalah seorang soleh atau orang baik, lalu tidak datang ke rumahmu. Tapi ketahuilah orang soleh tidak akan lepas mendoakanmu, wahai orang kaya. Mungkin di kiri kananmu ada seorang ustaz yang tidak pernah menyentuh rumahmu. Karena engkau adalah orang kaya, jangan marah dengan dia. Akan tapi ketahuilah doanya yang nyampe kepadamu. Kadang dia itu menjaga dirinya agar selamat. Agar terselamat, jangan sampai kedatangannya itu saya hanya karena dia orang kaya. Karena dia pejabat. Bagaimana kalau Imam Ghazali datang? Imam Ghazali ngomong ini, Imam Ghazali ngomong. Imam Ghazali menjelaskan kalau ada ini, subhanallah. Kalau ada Imam Ghazali, bukan saya ngomong. Imam Ghazali ngomong, kalau ada seorang ustaz alim keluar masuk rumahnya sultan, la tata'allamu minhu, jangan kau ambil ilmu darinya. Mana ini? Maksudnya datangnya bukan nasihati, datangnya hanya untuk cari materi. Kalau menasihati wajiban. Kalimat haqqin ila imamin jair, kalimat hak yang ditegakkan, oh hebat. Tapi bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan pemberian. Maka ada sebagian orang-orang yang memang bukan membenci kepada pemerintah. Enggak ada perlu dibenci. Akan tapi kalau salah diingatkan kebencian enggak ada. Kok idahnya untuk orang-orang yang baik itu? Enggak ada. Kalau mungkin ada orang enggak pernah duduk dengan pejabat, dengan orang kaya. Bukan karena benci kepada orang kaya. Akan tapi menjaga mereka, menjaga hati mereka. Karena mereka merasa mereka bukan ahli surga. Mereka banyak dosa juga. Khawatir terjerumus. Justru paling bahaya kalau mengatakan, oh, saya itu sudah aman. Saya ini saya ahli surga. Kemanapun saya bebas, enak ahli surga. Siapa bilang ahli surga? Maka kadang ada orang menjaga semikian itu. Jadi tolong, diperhatikan yang lemah itu lebih hebat. Dan Anda, wahai para pejabat, jangan Anda tersinggung jika ada ulama tidak mau datang kepada Anda. Ini rahasia khusus yang jadi pejabat. Kalau ada ulama enggak senang datang kepadamu, Anda datang di tempat, di waktu yang sepi. Anda minta doa kepadanya, insya Allah selamat. Itu orang hebat itu, kalau sudah enggak mau datang kepada Anda, apalagi orangnya enggak masyhur. Sembunyi-sembunyi, Anda tawari macam-macam, enggak mau dan sebagainya. Wah, hati-hati, itu enggak mintalah doa kepadanya. Kurusa wakir, kadang-kadang dia butuh, dikasih enggak mau loh, subhanallah. Kita menemukan orang, termasuk Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani dikasih harta yang bersih, yang halal, dari Khalifah Umar dengan Sayyidina Ali. Berkata, aku sudah cukup, berikan kepada yang lainnya saja. Orang fakir dia. Jadi pengembala kambing. Jadi menolak yang halal pun penting karena warok. Karena pemberian dari siapa? Khalifah. Dia tidak mau, tidak merasa rela. Khalifah siapa yang ngasih? Sayyidina Umar dia akan korupsi itu. Diberi harta bersih, tapi ternyata masih menolaknya. Karena yakin kekuatan bukan dari Pak Presiden, bukan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, bukan dari orang kaya, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kedekatan kita dengan mereka itu? Kedekatan kita kepada mereka adalah kedekatan yang menghantarkan mereka kepada kemuliaan. Jangan lupa panjatan doa untuk mereka. Anda, wahai para ustaz, pembimbing, doakan mereka butuh doa, tidak butuh balasan darimu. Kalau mereka butuh balasan darimu, sia-sia. Dan kita pun tidak akan bisa membalas. Anda tidak akan membalas. Karena dia adalah orang kaya misalnya. Dia adalah pejabat. Hadiah apa yang pantas untuk pejabat? Nah ini. Nah ini adalah. Maka dari itu di antara mereka itu ada. Si kaya dan si lemah pejabat. Dan di, secara umum saja. Maka yang lebih pantas untuk kita datangi adalah si fakir. Bagaimana urusan kekerabatan? Khususnya urusan kekerabatan kita sering lupa dan lalai. Yang sering kita datangi adalah. Si kaya yang berhasil. Wah, dulu sih, waktu jadi apa langsung diaku. Oh, itu saudara saya itu. Di saat melarat ini. Siapa itu? Mana ya? Mungkin kerabat saya. Mungkin. Lah, kalau sudah jadi pejabat atau orang kaya, biarpun kerabat jauh, dibilang, oh, itu saudara saya. Masya Allah. Saudara saya. Nah. Jadi ada kerusakan di hati kita. Maka ini, perlu kita menyambung silaturahmi. Orang yang memutus tali persaudaraan kepada kita, kita datangi. Artinya orang yang punya kekurangan, kita datangi. Kurang akhlaknya kepada kita, kurang rezekinya, kurang jabatannya, kurang. Allah. Bahkan, sedekah yang kita berikan kepada orang yang jauh di sana, tanpa ada hubungan sanak kerabat sementara, ada sanak kerabatnya yang kelaparan, ternyata yang kita berikan di sana tidak akan diterima oleh Allah. Biasanya itu hawa nafsu sudah. Kalau enggak ada kerabat kok enggak mau membantu. Syaratnya tahu, kalau enggak tahu malah yang cerita. Ada sebagian kerabat yang memang menjaga iffah. Ada orang yang menjaga diri, tidak mau mengobral kekurangannya. Ada yang tidak mau mengobral kemiskinannya, itu orang-orang mulia. Ada biarpun kurang, dia tidak pernah berkata-kata kepada siapapun. Enggak pernah ngadu. Tidak pernah cerita. Wah, ini orang afif. Mulia. Bahkan diberi pun karena tidak mau. Diberi tidak mau. Karena dia mulia ini. Orang mulia. Seperti itu. Dengan apa yang diberikan Allah, dia bisa bersyukur. Sudah cukup. Aku merasa cukup. Baik. Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, man sarrahu ayyumad dalahu fi umrih. Mensyarai, menjelaskan apa yang disabdakan Nabi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Wa yuwassa'alahu fi rizki. Dilapangkan rizkinya. Wa yudfa'anhu mi tatasui. Atau mi tatasui. Mi tatasui. Dan barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khotimah yang enggak benar. Allah. Fal yattaqillaha wal yasil rahimah. Hendaknya dia takut kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Artinya memutus tali persaudaraan ini menjadi sebab su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu paling ngeri, sudah enggak ada tawar lagi. Kalau ada orang maksiat pasti panjang umur mah mungkin bisa tobat. Tapi kalau sudah su'ul khatimah di akhir kehidupan dihentikan nyawa, dihentikan denyut darah jantung kita. Kemudian nafas kita sudah diakhiri. Ketahuilah kok saat itu melakukan kejahatan, kejelekan. Su'ul khatimah. Bisa saja yang kelihatannya ahli iman ternyata dia seorang kafir akan abadi di dalam neraka jahannam. Karena dia mungkin murtad waktu dicabut nyawanya. Na'udzubillah, hati-hati ini. Biasanya sebabnya macam-macam. Di antaranya adalah orang memutus tali persaudaraan. Dan lebih penting dari ini semua adalah ilmu sadar. Untuk siapa kita berbicara panjang lebar tadi? Jawabnya sederhana, untuk kita sendiri. Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali pernah berkata, ya bunayya, nasihati putra-putra beliau. Nasihatan, ya bunayya la tashabanna qati ar-rahim. Awas. Jangan sekali-kali kamu duduk berteman dengan orang yang memutus tali persaudaraan. Termasuk rebut waris. Jangan Anda menikah dengan orang yang rebutan waris. Jangan menikahkan putrimu dengan mereka. Awas. Jangan jadikan mantu. Awas. Ngeri. Kalau sudah tahu tanda-tanda rebutan waris, enggak ada gunanya, enggak ada perlunya. Biarpun megah rumahnya, enggak. Kenapa? Wa inni wajadtuhu mal'unan. Dia itu terkutuk. Fi kitabillah, di Quran 3 kali. Termasuk salah satu ayat tadi itu. Dia terkutuk 3 kali. Allah. Enggak ada baiknya. Makanya harus benar-benar tahu kalau ada tanda-tanda dia memutus tali persaudaraan, rebut waris, sebagainya. Biarpun ustaz rebutan pondok. Enggak ada. Enggak usah jadi mantu itu. Allah. Nah ini begitu pentingnya. Itu ilmu sadar. Maka saat inilah waktunya kita untuk koreksi diri. Bagaimana kita dengan saudara kita, bagaimana kita dengan teman apa, dengan paman kita, dengan anak, dengan saudara, dengan ponakan-ponakan dan seterusnya. Bagaimana hubungan kita dengan mereka, dan ketahuilah kaidah umum, sedekah yang Anda berikan kepada orang lain adalah pahala. Tapi lebih gede pahalanya jika Anda peduli dengan sanak saudaramu terlebih dahulu. Bahkan zakat itu adalah sangat baik jika diberikan kepada sanak saudara yang tidak menjadi tanggungan nafkahnya. Sanak saudara perlu diperhatikan. Kalau saudara yang menjadi tanggungan nafkahnya tidak boleh terima zakat. Misalnya paman ada di sana fakir, berikan zakat. Ponakan di sana, berikan zakat. Cuman kalau orang hanya memberi zakat saja, itu belum orang dermawan, sebab zakat kewajiban. Zakat kewajiban. Baru dermawan adalah kalau kita potongkan dari rizki selain zakat. Wah, itu hebat. Harta yang bersih untuk sanak saudara kita, Allah. Berikan zakat. Barangkali kita tidak bisa memberikan sedekah yang lainnya. Maka berikan zakat kepada sanak saudara yang tidak di bawah naungan kita di dalam nafkahnya. Boleh. Ini yang harus kita pahamkan. Tentang diri kita sendiri. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita itu luput. Bicara tentang ini, wah iya subhanallah. Tapi tidak sadar, tak tahunya kita belum beres. Biarpun ketahuilah. Kalimat yang, subhanallah, ini kadang-kadang biasanya itu antara ipar dengan ipar dulu dimulai itu biasanya. Ini muncul, macam-macam pernikahan. Ipar dengan ipar. Misalnya, punya istri. Saudara saya laki-laki juga punya istri. Nah. Ini kadang-kadang kakak adik ini baik-baik ini. Dia eker-ekeran karena kerudungnya beda. Kerudung saya mau tak beli sudah didahului. Mentang-mentang punya duit ya. Ini. Suaminya sudah dipengerai. Akhirnya suaminya negur. Bang, tolonglah bang kalau beli kerudung itu jangan. Bang, beli kerudung kok repot-repot. Tidak boleh ribut. Jadi suaminya itu jadi ribut gara-gara istri itu macam-macam. Awas, hati-hati. Ibar. Pernikahan. Sampai rebutan waris, na'udzubillah. Itu yang paling sering di masyarakat, rebutan waris. Kadang-kadang tidak sampai rebutan waris. Membahas masalah waris. Membahas masalah waris saja kadang-kadang rebut, na'udzubillah. Tanya gede. Untuk apa? Waris itu hak, tidak akan lari kemanapun. Tetap hak, yang berhak. Tidak usah diributkan. Bicara dengan normal, yang benar, nak, dek, kakakku, semuanya. Ini adalah milik bersama. Yuk kita bicara, karena Allah. Kita ingin harta ini berkah. Enggak ada ketersinggungan di sini. Tanda. Ahli neraka di saat bicara waris tersinggung. Pengen tahu ahli neraka? Diajak ngomong waris itu tersinggungan. Apa maksudnya tersinggung? Sudah haknya jelas. Datang ke kiai suruh bagi beres. Dan itu pun bukan hasil jerih payahnya. Itu milik bapak ibunya yang telah meninggal dunia. Itu rezeki nomplok. Lah kok masih rebut ini kalau bukan ahli neraka? Enggak ada itu. Enggak boleh di masyarakat ini. Kita sudah yang hadir majelis kita benah diri semuanya. Termasuk mendengar suara ini. Ini rebutan waris. Sudah jelas biasa. Membagi. Dan juga kadang-kadang berkembang kepada urusan usaha. Innalillah. Ini luar biasa. Jadi banyak terjadi di masyarakat. Terjadi di masyarakat ini. Mungkin ini jualan rujak. Rujak aja dulu. Dari yang kecil dulu. Nggak usah toko gede-gede ini. Orang Jawa Timur nih. Jawa Timur senang rujak. Jualan rujak. Ada tetangganya di sana jualan rujak. Tenang aja. Tapi giliran adiknya ke jualan rujak di sebelahnya bisa berantem ini. Toko sama. Kamu buka toko sama-sama. Bisa ribut ini. Oh memang setannya gede urusan saudara. Gara-gara usahanya sama misalnya. Ini sering muncul dan ini kejadian semacam ini. Tolong dihayati makna ini. Jadi sama-sama, kalau orang lain gak ada masalah. Tapi giliran adeknya yang membuat usaha sama bisa berantemin. Atau kakaknya punya usaha yang sama. Suertanya gede ini, pengen masukkan ke neraka ini. Padahal orang lain punya toko juga sama. Ini memang toko baju. Oh baju, toko baju muslim. Di sana busana muslimah, busana muslimah, busana muslimah. Ada. Buka fotokopi, fotokopi, fotokopi, fotokopi. Cuman di saat kakaknya niru, kurang ajar kamu ini. Nah ini setannya yang gede, tolong ini makna ini kayak begini ini. Sering terjadi di masyarakat, tidak disadari. Ternyata menjadi permusuhan. Na'udzubillah. Mau ke surganya siapa? Allah memutus. Dan ini akibatnya luar biasa. Ini termasuk menjadikan sebab kefakiran batin, kefakiran lahir, dan kefakiran dunia, kefakiran di akhirat. Ngeri. Yang tidak akan bisa ditolong orang memutus tali persaudaraan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi hal-hal yang semacam itu. Masya Allah. Dan banyak riwayat dari Nabi SAW. Insya Allah ada hadis-hadis berikutnya. Termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan. Ma min dammin ahra ayu ajirallahu ta'ala ukubatahu fid dunya. Ma'ama yudakharu li sahibihi fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimin. Tidak ada dosa yang sangat layak untuk diajukan di dunia. Sangat pantas diajukan dunia. Di samping ada hukumannya nanti ditunda di akhirat. Tidak ada dosa yang sangat layak untuk dihadirkan di dunia sebelum di akhirat, seperti memutus tali persaudaraan dan berbuat zalim kepada sesama Allah. Berbuat zalim kepada sesama, lihat, akan diberikan hukumannya oleh Allah kepadanya di dunia. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari berbuat zalim. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah yang mengangkat kezaliman. Allah yang meringan, yang membantu kita untuk jauh dari kezaliman. Dan jangan niat sesedikit pun untuk berbuat zalim. Mungkin ada seseorang terjerumus dalam kezaliman, segera untuk menghindar dari kezaliman. Merencanakan kezaliman sudah zalim, dan itu akan menjadikan sebab akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah benar-benar menjaga hubungan kita dengan kerabat kita. Tengok Anda dengan bapak ibu Anda. Anda dengan saudara Anda. Anda dengan paman Anda. Anda dengan ponakan Anda. Anda dengan orang yang ada di kiri kanan Anda. Anda punya hubungan dengan manusia. Dan sebetulnya syariat Nabi Muhammad itu tujuannya adalah untuk menciptakan keindahan di dunia dan keindahan di akhirat. Kalau hidup di dunia itu betul-betul akur, akrab, saling mengerti, saling membantu, apa yang kurang? Gak ada yang kurang, setiap hari adanya senyum, senyum saja. Masya Allah, ketemu sana senang, ketemu sini senang. Dengar berita tetangga, teman, saudaranya beli mobil senang, beli motor senang. Biarpun dia sendiri belum bisa beli, tapi sudah senang. Karena apa? Hatinya lapang, hatinya lega, hatinya bersih. Tapi kalau sudah hati kotor, semuanya jadi bermasalah. Hidupnya akan tersiksa dengan kebencian-kebencian, dan itu adalah buah, atau itu adalah tanda hatinya belum bisa nyambung silaturahmi. Biarpun hadiah saling diberikan, biarpun kunjungan sering dilakukan, tapi karena silaturahmi adalah hakikat di dalam hati kita, maka apapun yang kita bangun secara lahir, jika tidak dibarengi dengan silaturahmi batin, kerinduan dan kecintaan tadi, maka tidak ada artinya silaturahmi lahir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung. Kami persilakan satu penanya terlebih dahulu dari jamaah bapak-bapak, dan satu lagi dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, dan dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya yang saya hormati, dan Umi dan beserta keluarganya, semoga dimuliakan oleh Allah. Amin. Dan majlis ini selalu dibarokahi sampai hari kiamat. Yang ingin saya tanyakan, wajibkah kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina sana dan di negara-negara lain yang tertindas? Dan bagaimana kalau doa itu dihadirkan di majlis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu kami persilakan. Agak cepat ya walat, karena waktu jangan ada menunda, jadi langsung. Kenapa itu masih lambat-lambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya tadi di apa? Buya menyebutkan satu hadis yang Allah berfirman kepada Qati' Rahim. Di situ Qati' Rahim ada yang para ulama mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang diperintahkan untuk menyeru atas nama Rahim. Akan tapi di situ ketika Allah menjawab, Allah berfirman, ini kan an aslaman wasolaki, kita kan menggunakan dhamir wasolaki muannas ya. Nah, apakah itu memang secara lugah saja atau mungkin ada makna khusus yang diisyaratkan bahwa ada pesan-pesan untuk wanita gitu ya. Dan terus apakah makna silaturahmi di sini apakah hanya yang punya kekerabatan pertalian darah ataukah itu juga persahabatan juga akan masuk di dalam silaturahmi ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagus sekali mengingatkan kita tentang saudara kita yang ada di Palestina. Kita mendoakan mereka dan setiap saat. Dan himbauan untuk semuanya agar biasa dengan doa kunut nazilah, secara khusus yang diajarkan Nabi setiap sholat. Di akhir, setelah rakaat akhir, setelah ruku, membaca kunut, namanya kunut nazilah, dan ini sudah biasa dibaca oleh anak-anak. Tentunya yang kita bela bukan orang Palestina saja, semua kaum muslimin yang tertindas dimanapun. Dan ternyata ada kaum muslimin yang tertindas lebih parah dari yang ada di Palestina. Seperti kisah kaum muslimin yang ada di Suriah, dan ada di tempat-tempat lain. Dan subhanallah, ini termasuk karamah dan kemuliaan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan cara beliau waktu itu, yang sehingga beliau dituduh dan difitnah kedekatannya dengan pemimpin saat itu. Dan beliau sudah mengatakan bahwa dalam salah satu, bagaimana aku akan meninggalkan Suriah, di sana ada anak-anakku, di sana ada murid-muridku, di sana ada ini, kepergianku akan menjadikan keadaan lebih parah lagi. Subhanallah. Dan setelah peninggalan beliau betul-betul rancuh. Luar biasa dahsyat. Dan itulah pekerjaan seorang kekasih Allah. Jangan dicerca, jangan dicaci maki. Wong menuduh luar biasa. Seolah-olah waktu itu Dr. Budi adalah memihak kepada pemimpin yang jahat. Akan tapi beliau punya siasat. Kenapa? Beliau melindungi orang-orang lemah. Dan beliau tidak pernah dekat dengan pemimpin mengharap-mengharap, tidak. Beliau adalah orang mulia. Itu di antara yang ada di sana, perlu kita doakan juga. Palestina kita perlu doakan. Dan perlu kita menolong orang yang ada jauh di sana. Akan tapi pembahasan kita malam ini adalah, jika ada rumah kita kebakar, jangan sibuk memikir rumah yang ada di Semarang sana yang kebakar. Segerakan beresin rumah kita sendiri, dan ini yang paling penting di masyarakat kita. Palestina adalah penting. Apa artinya mengurus Palestina sama temannya saja berantem? Allahu Akbar, tidak cocok sama ini. Jadi ada di rumah kita yang perlu dibangun. Rumah kita, rumah besar kita adalah Indonesia. Lebih kecil lagi Cirebon. Ada masyarakat kita, kaum muslimnya ada di. Kaum muslimin tidak akur. Ini adalah bencana lebih besar lagi dari Palestina. Kalau orang Palestina meninggal masuk surga, itu selamat, aman. Tapi kita yang eker-ekeran terus meninggal, putus tali persaudaraan, masuk neraka. Baik, orang Palestina harus kita doakan, dihadirkan di majelis ini, insyaAllah kita doakan. Semoga Allah mengangkat musibah yang menimpa mereka. Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada yang zalim dan yang kafir. Allah akan hancurkan dengan Allah, cara yang Allah lebih tahu. Semoga Allah menguatkan iman-iman mereka semuanya. Baik, itu orang-orang Palestina. Baik, akan tapi kita juga harus peduli bahwasanya kita harus lebih sibuk dengan apa musibah yang paling dekat dengan kita dan keluarga-keluarga kita. Kita jangan tertipu. Kisah peperangan itu ada contoh pada zaman Nabi. Ada orang Nabi Muhammad waktu butuh pasukan. Perang, ada seorang anak muda datang, ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Kamu punya bapak ibu? Punya, ya Rasulullah. Fa fihi ma fajahid. Sudah enggak usah perang. Kalau bahasa sekarang enggak usah ngurus Palestina, itu urus bapak ibumu sendiri toh. Nah, itu loh. Jangan sampai ngurusi Palestina bapak ibunya terlantar. Ada saudaranya terlantar. Ini musibah. Kerabatnya terlantar. Fa fihi mafajahid, maka ini Nabi sudah memberikan gambaran. Jihad penting, perlu. Akan tapi ketahuilah bahwa jangan sampai kita lalai dan lengah lupa bahwasanya ada kewajiban yang paling penting adalah orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, saudara kita dan sebagainya. Dan penjajahan yang paling mengerikan bukan penjajahan fisik, akan tapi ternyata penjajahan yang sangat mengerikan adalah penjajahan akidah. Kita dijajah akidah kita. Oh, penjajahan akidah lebih zalim. Kalau orang dijajah fisik mereka mati masuk surga, tapi kalau orang dijajah akidah sudah terkuasai akan dibawa ke neraka. Sekarang akidah-akidah rusak masuk ke negeri kita ini. Lalu apa yang kita lakukan saat ini? Ini lebih hebat lagi ini. Penjajahan dahsyat ini. Faham-faham yang aneh. Merendahkan Al-Quran. Merendahkan Rasulullah. Merendahkan ulama. Kalau sudah merendahkan ulama, yang direndahkan Islam. Kalau sudah merendahkan Islam, apalagi yang tersisa di hati umat-umat ini. Ini adalah bencana-bencana besar. Maka ada alhamdulillah kaum muslimin yang berpikir tentang Palestina dan seterusnya. Palestina dan seterusnya. Alhamdulillah, dan kita harus mendoakan. Berjuang. Kalau perlu ada pergerakan nanti untuk pergi ke sana, pergi. Silakan mau pergi. Akan tapi lihat, harus kita pikirkan bagaimana dengan keluarga kita, anak-anak kita. Memang Allah Maha menjamin, akan tapi lihat. Kita juga harus memikirkan apa yang ada di kiri kanan kita. Baik, itu saja. Kemudian pertama, masalahnya memang namanya rahim itu muannas. Jadi rahim itu muannas, maka khitabnya Allah berbicara kepada rahim itu dengan bahasa khitab muannas. Khitab muannas itu perempuan, rahim itu muannas, perempuan. Rahim itu dalam bahasa Arab, rahim itu perempuan. Seperti ain perempuan, rahim. Jadi bahasa Arab, rahim itu adalah mu'annad. Sehingga Allah berbicara dengan rahim dengan bahasa hitab mu'annad. Jadi mu'annad. Adapun masalah kepedulian Islam kepada wanita, banyak di ayat lain yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Termasuk setelah ini, ada hadis Nabi tentang waktu sahabat Nabi bertanya, ayun nasi ahakku bihusni suhbati, siapa orang yang perlu kami perlakukan baik di dunia ini ya Rasulullah? Dijawab, ummuk, ibumu. Ibumu yang telah mengandungmu. Wahnan ala wahnin. Mengandungmu. Kemudian melahirkanmu. Menyusuimu. Capek di atas, capek di atas, capek. Itu yang harus. Kau beri penghormatan, penghargaan, kasih sayang, pengorbanan. Lebih daripada yang kau berikan kepada yang lainnya. Ini ada ayat. Adapun ini secara umum. Masih sifatnya rahim. Jangan sampai kita mutus tali pertolongan. Jadi dhamir itu karena digambarkan di situ itu penafsiran para ulama. Karena rahim, bagaimana rahim berdiri, seperti apa gambaran rahim berdiri, maka bagi yang tidak mau menakwilinya, mereka mengatakan ini malaikat yang mewakili rahim menghadap kepada Allah, dan setelah terjadi sebuah diskusi semacam itu, lalu Allah mengatakan, katakan wahai rahim, kau akan aku beri begini begini begini, itu ayah, siapa yang memutusmu akan aku putus, yang menyambungmu akan aku sambung. Itu adalah berkenaan dengan lafaz rahim, kan rahim adalah muannats. Jadi rahim adalah mu'annas. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, ini pertanyaan tertulis yang, Masya Allah, yang perlu dijawab terlebih dahulu. Hah? Oh, masalah persahabatan. Sama, persahabatan itu adalah termasuk jenis. Dalam hadis Nabi itu umum. Ayyunnasi ahakku bihusni suhbati. Siapa orang yang berhak aku perlakukan baik dalam sebuah persahabatan. Al-ukhuwah, persahabatan itu bahasanya ukhuwah. Jadi ukhuwah itu bisa melebihi daripada persaudaraan. Al-ukhuwah. Sehingga ada orang yang tidak ada sanak, tidak ada saudara. Tapi karena saling mencintai karena Allah, ia di surga. Dan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain Allah. Istri adalah sahabat, suami adalah sahabat. Ternyata itulah hak-hak yang harus dipenuhi. Maka di saat seperti itu, karena sudah ada ma'ruf, kebaikan yang sudah didapat dan kebaikan yang pernah diberikan, maka dia lebih daripada saudara. Maka di sini punya makna silaturahim ada di sini. Biarpun pada aslinya rahim itu diambil dari kata rahim. Semua yang keluar dari perut ibu, kemudian anak, saudara, yang kembali kepada itu. Akan tapi bisa dikembangkan, ini adalah masalah persaudaraan. Makanya yang memutus tali persahabatan ini termasuk memutus tali silaturahmi. Jadi ini. Memutus tali persaudaraan termasuk memutus tali persaudaraan. Memang tingkatannya tidak seperti itu. Yang ada rahim, ada sanak, ada saudara, ada kekerabatan itu. Maka tadi masuk di situ, di bab masalah suhbah yang harus kita perhatikan. Dan ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah peduli dengan urusan persahabatan. Tidak bersahabat kecuali yang menguntungkannya. Itu musibah besar. Dan sebaik-baik sahabat adalah yang tidak menuntut kebaikan dari sahabatnya. Enggak perlu basa-basi. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Laisa bi sahibika. Laisa bi sahibika man ihtajta ila mudaratihi." Bukan sahabat sejatimu yang masih perlu basa-basi kamu itu dengannya. Gara-gara datang ke rumahmu dia lupa nyambut saja marah, kurang ajar, saya tidak dihormati. Oh, karena sahabat dekat, ya masuk-masuk sana ada kampangan. Biasa begitu kan, kalau sahabat dekat. Gara-gara dia tidak datang ke rumahnya saya sudah begitu. Kurang ajar, saya sudah datang 3 kali. Sahabat itu sudah yang tidak ketemu hati. Sahabat, maka kata Imam Syafi'i, bukan sahabatmu kalau orang perlu basa-basi terus. Gara-gara enggak dihubungi telepon sehari saja sudah. Wah, lupa dengan. Ya ada. Makanya Anda jangan mengabsen siapapun dari kerabat dan sahabat yang tidak datang ke rumahmu. Itu penyakit jelek. Ngabsen hari raya menantang orang tua. Oh, dia enggak datang ke sini ya. Sudah datang belum tuh? Gimana itu? Apalagi ustaz, murid enggak benar. Sudah jangan menghitung yang datang-datang yang enggak-enggak. Berarti menghitung-hitung itu adalah selalu mencari-cari. Tapi sahabat itu sudah lupa. Sejarah kekurangannya akan tertutup. Sehingga kalau pengen pun enggak usah basa-basi. Kalau masih malu ngomong, ada hajat kok malu ngomong, itu belum sahabat dekat. Kalau sahabat dekat, punya duit enggak pinjam dulu ya? Kan gitu ya. Sayurnya udah masak belum? Kalau enggak enak terus itu belum bersahabat itu. Enggak enak. Oh, belum dekat hatinya. Jadi seorang sahabat kata Imam Syafi'i adalah lebih dari saudara itu nanti. Ibaratnya sampai urusan apa yang kita miliki itu sudah biasa. Aku pinjam ini, kedekatan sudah, enggak usah ragu. Bahkan kalau pengen enggak usah, aku pengen masakanmu yang enak ya, besok datang ya. Wah, biasa ngomong gitu. Tapi kalau sahabat masih jauh, enggak enak. Ini belum dekat. Jadi kedekatan itu makna. Kata Imam Syafi'i, kalau orang masih perlu kamu basa-basi dengannya, maka itu belum sahabatmu yang sesungguhnya. Sahabat itu lapang. Sahabat itu lapang. Kekurangan temannya itu gak ada masalah. Dia maafkan. Sekarang harus pakai disiplin. Harus bertemu setiap kali. Oh, harus telepon. Buya Yahya setiap di telepon gak bisa-bisa. Karena teleponnya ketinggalan terus. Ini bisa jadi masalah ini tuh sebagian orang ini. Ya kadang-kadang kita telepon terlumpuk, telepon udah berapa, itu sudah mau telepon, sudah lupa. SMS kadang-kadang berita kematian. Kalau berita kematian, jangan di SMS ini. SMS saya tinggal, itu tidak senang. Tinggalan. Dan juga pun, kita pun juga tidak pernah, misalnya kalau kita telepon ke seseorang, tidak diangkat, selalu kita katakan, mungkin tidak terdata. Mungkin HP-nya baru, sekarang senang HP baru, sehingga nomor saya belum terdata. Kan beres begitu saja. Mungkin, dia lagi sibuk atau mungkin telepon tidak ngangkat. Apa ini? Tidak usah kita menghitung orang lainnya. Anda tidak perlu menghitung-hitung siapapun yang bersama Anda. Baik ya. Jadi itu kata Imam Syafi'i. Persahabatan itu lega. Ketemu enak. Di saat berpisah ya pengen banget kalau ketemu nyaman. Gak usah hitung-hitungan. Subhanallah. Baik, itu adalah persahabatan. Dan kalau sudah sahabat itu benar-benar terjalin, lebih daripada saudara. Lebih daripada anak. Lebih daripada itu. Ini persahabatan. Dan Nabi menjalin ini. Maka biarpun bapak sama anak, tapi kalau akidahnya beda itu musuh. Artinya tidak bisa ketemu di akhirat nanti. Biarpun sanak saudara. Siapa Abu Lahab? Orang dekat dengan Rasulullah paman. Jadi orang-orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Family. Tapi kalau tidak punya iman, tidak ada sambung. Tapi lihat minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar. Tidak ada sanak, tidak ada keluarga, tapi rela. Berkorban, lihat. Kamu tidak punya rumah, itu rumah. Bukan pinjaman duit, rumah untukmu. Ini biaya hidup untukmu dan seterusnya. Jadi kalau persahabatan itu sudah indah, akrab, penuh kasih dan cinta, sudah tidak peduli. Jadi kemudian saling mencintai, saling bersahabat itu adalah yabdul memberi. Baik, itu saja. Kemudian tadi ada pertanyaan. Bagaimana adab bersilaturahmi kepada orang miskin dan orang kaya? Subhanallah. Ini pentingnya. Biasanya itu minder. Enggak enak Buya. Saya kan orang melarat. Masa saya silaturahmi ke orang kaya? Nanti apa? Nah, ini perlu diluruskan. Merasa melarat sendiri di hadapan orang kaya artinya mengagungkan kekayaannya. Itu penyakit. Merasa melarat di depan orang kaya itu artinya menyanjung kekayaan. Itu hina. Kesombongan yang tersembunyi. Artinya, diam-diam dia pengen. Makanya kami tidak senang jika ada orang minder karena kemelaratan. Jadi dia gara-gara melarat tidak mampu lalu minderan itu. Itu calon kalau kaya paling sombongnya manusia. Karena dia, tapi orang tawadhu bukan karena dia tuh fakir. Mestinya begitu, tawadhu bukan karena dia apa? Kalau fakir saja jadi tawadhu, duduknya begini karena tidak punya duit. Tapi giliran sudah mulai punya duit. Nah ini, biasanya begitu. Makanya lihat, datanglah kepada orang kaya di saat Anda fakir. Ingat, jangan memandang kekayaan itu sesuatu yang, oh begitu. Sehingga ada nyantai, sehingga ada, oh Masya Allah, bagusnya. Allah, berapa itu harganya Pak? Kagum dengan kekayaannya orang, lihat. Hina, dia rendah, masuk rumahnya pun rendah. Sepatunya ketinggalan. Allah, ya. Jadi, sebagai adabnya, jika Anda seorang fakir datang kepada orang kaya karena Allah, jangan mengharap pemberian, jangan mengharap dikasih makan. Ini biasa dikasih makan, alhamdulillah tidak biasa. Jangan. Dan kalau datang, ini yang paling penting. Jangan di saat punya hajat. Enggak pernah datang pinjam duit. Akhirnya direndahkan sama yang kaya. Alah, datang punya duit. Banyak begitu. Jadi datang memang pengen silaturahmi. Katakan saya pengen silaturahmi. Dan dengan silaturahmi akan buah. Jadi jangan datang di saat punya hajat kepada orang kaya. Untung-untung Anda memberi hadiah kalau punya uang. Cuma ini juga memberi hadiah itu musibah. Biasanya itu begini tuh ya. Kalau kunjung sama orang kaya hadiahnya mahal. Tapi kalau kunjung sama orang melarat hadiahnya jelek. Ini kan kurang ajar. Mestinya kan dibalik ya. Ayo begitu. Kalau orang kaya disesuaikan. Kalau orang melarat. Orang melarat ya. Bajunya yang murahan pinggir jalan aja lah. Kalau orang kaya pergi ke. Tempat penjualan baju yang elit. Namanya Al-Bahjah. Hanya nyebut orang nanti promosi. Yang harganya puluhan juta. Menghadiah orang kaya yang demikian itu. Kalau orang fakir. Nasi bungkus aja lah. Jadi tidak. Jadi kalau kita datang kepada orang kaya. Lihat. Jangan kita terkagum-kagum dengan hartanya. Perlu kita tata. Jangan tamak dengan pemberiannya. Jangan tamak dengan pemberian. Kalau diberi katakan saya datang bukan untuk ini. Saya datang hanya ingin ketemu dan ingin silaturahmi selesai. Jangan di saat punya hajat. Baik, kemudian di saat kita, Anda yang kaya datang kepada orang fakir, adabnya adalah, ya karena kita tamu ya, kita dengan adab tata krama. Jangan seenaknya tentang orang kaya. Nanti seenaknya tidak punya adab dan sebagainya. Untung-untung kita tidak merepotkan mereka, membawa sesuatu makanan. Saya ingin makan bareng di tempatmu, kalau kamu izinkan. Gimana? Oh ya gak apa-apa. Jangan bikin tersinggung juga. Jadi, kalau datang kepada orang yang melarat, kita perlu adab. Karena biasanya orang melarat ini, mohon maaf ya. Ya itu tadi hatinya itu sering tercabik-cabik dan sebagainya. Itu gampang mudah tersinggung satu sisi. Ya. Kita harus lebih hati-hati. Omongan kita jaga. Tampilkan kalau Anda juga tawadhu. Anda tawadhu. Mendidik dia. Sehingga ada cinta nanti. Masya Allah. Dia biarpun orang kaya datang ke rumahku. Aduh kursinya kok begini tuh gimana sih? Astagfirullahaladzim. Coba lah dilap. Ini rewel bener ini orang kaya. Jadi ya, udah apapun ada. Misalnya, waduh ini basah ini. Ini joknya, ini jok sepon kena hujan nih. Lupa yang paling bagus. Basah alhamdulillah dingin. Gitu aja sudah. Gak usah rewel. Ini termasuk adabnya. Karena kita banyak menemukan kekurangan di situ. Mungkin mohon maaf. Makanya saya itu paling marah sama anak-anak. Tak suruh lihat. Tolong lihat toiletnya. Kita bukan pengen bagus, tidak bagus. Saya itu takut masuk toiletnya waktu kita pengajian itu orangnya merasa gak enak, itu kebingungan begitu. Kalau sekiranya tidak pantas, kita tidak masuk bukan karena gak mau. Karena mungkin ada sesuatu di situ, ada barang-barang yang tidak beri kita. Cuman kadang-kadang langsung, Buya mau ke toilet. Jangan gitu. Ente lihat dulu, ente pura-pura masuk, saya minta izin toilet. Sekiranya apa? Kadang-kadang dia tuh bingung. Kalau kebingungan kan nyeksa orang. Lebih baik saya tahan dulu, saya... Kalau misalnya aman, tidak apa-apa, kita masuk, tidak apa-apa. Kalau dia sudah, apalagi kelihatan wajahnya. Kalau kelihatan tanda bingung, sudah saya tidak mau masuk. Aduh, nah sudah tidak usah masuk. Karena menjaga. Ya, aduh, kerannya macet. Jadi jangan sampai kita membuat orang bingung. Jadi kebiasaan Anda di tempat yang mewah itu lupakan. Kalau duduk, saya senang di bawahnya enak ini. Dikasih singkong, subhanallah, berapa tahun saya nyari ini enggak ketemu-ketemu. Ada tiwul, kemarin saya makan nasi tiwul. Ah, di Pacitan, main yang dengar Pacitan. Nasi tiwul, itu berapa tahun kita enggak pernah ketemu nasi tiwul. Ingat-ingat film PKI, Sego Tiwul. Sego Tiwul, baru ketemu nasi tiwul. Cuman, Buya jangan banyak-banyak. Kalau enggak biasa, kembung nanti. Baik, kayak gitu. Nah, ini sudah banyak nih, ditambah lagi nasi putih. Katanya enggak boleh banyak-banyak. Baiklah, itu nasi tiwul kemarin. Dan memang gurih, karena kita jarang makan. Memang manusia begitu tamak. Ya. Kalau sudah sering, bosan. Itu kan manusia. Jadi kita punya adab. Kalau dengan orang yang fakir, tolong. Anda harus punya adab. Semuanya. Jangan bikin mereka tidak nyaman. Senang. Alhamdulillah ya Allah. Saudaranya enak. Mungkin bau karena rumahnya dengan ayamnya, kandang ayamnya berdekatan. Tidak usah. Tidak usah. Tolong ini dijaga. Karena menyinggung perasaannya. Masya Allah. Jadi biasa saja. Ini perlu dijaga. Adab-adab kita datang kepada mereka. Jangan merendahkan. Jangan membuat mereka. Mereka sakit, Masya Allah. Ini saja insya Allah karena waktu. Ada? Insya Allah. Dan jangan lupa, ini ada pengumuman-pengumuman. Hari ini ada pengajian Umi di Geragi Mall ya. Jam 9 ini Umi mau berangkat. Ya, insya Allah di Geragi Mall jam 9. Ini akan mulai 1 jam lagi Umi. Kemudian, jangan lupa acara-acara di pesantren. Acara-acara pesantren. Yang pertama adalah di Alun-Alun Kota Cirebon tanggal 31 Desember atau tanggal mana? Ya, ini kan sudah tak suruh menyiapkan semuanya, mana promonya itu? Roset sudah. Jadi malam tanggal 1 Januari tanggal 18 Sofar ya, 29 Sofar. Tanggal 1 Januari, malam 1 Januari kita ada acara Maulid Nabi. Tapi ingat, bukan acara merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi, itu adalah acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami himbau kepada para bapak-bapak, anak-anak muda, adik-adik untuk bisa hadir di situ untuk memeriahkan acara tersebut. Adapun ibu-ibu, kami tidak banyak himbau kecuali ibu bisa menjaga kehormatan para adik adik putri datang dengan mahram, dengan rombongan yang terhormat, boleh. Tapi kalau tidak, tidak usah datang, di rumah saja didoakan ya. Kita ingin cari pahala dari Allah, jangan buat dosa. Kemudian acara berikutnya di pesantren ini, tolong diinformasikan kepada saudara-saudara kita yang jauh. Kalau kita ingin membawa mereka kepada hidayah, mungkin dengan cara kita perkenalkan, biarpun setahun sekali. Mungkin yang punya saudara yang ada di Cepu, yang ada di Madura, yang ada di terombongan. Agar tahu sesekali. Semoga berkat kehadiran mereka di majelis ini sehingga terindu untuk belajar lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Sehingga hidayah akan dikirimkan oleh Allah kepada mereka-mereka, saudara-saudara kita. Alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara yang siap-siap dari tempat-tempat yang berjauhan. Dan insya Allah juga bagi saudara-saudara kita yang tempatnya jauh disiapkan penginapan. Dan yang mempunyai penginapan-keminapan yang bisa disinggahi, mungkin ada saudara-saudara punya rumah lebih, bisa didaftarkan nanti. Bisa untuk disinggahi, ditempati. Agar kita bisa muliakan tamu-tamu Rasulullah dengan maksimal. Kemudian setelah itu, ada di antara yang punya, kita butuh nanti, karena ini acara kita melatihi tamu yang banyak, peralatan masak ukuran besar. Yang punya peralatan masak ukuran gede, panci raksasa. Yang sebenarnya berapa orang bisa masuk. Bukan masak orang, tapi maksudnya panci-panci gede. Itu bisa mendaftar, nanti akan dipinjam. Dan nanti dikembalikan. Talam juga. Talam itu nampan. Nampan yang punya kita perlu ribuan lagi ya. Selama ini tidak tahu sudah berapa masuk dari informasi pinjaman. Kalaupun Anda tidak bisa meminjamkan, barangkali Anda tahu tempat untuk meminjam. Kita akan pinjam alat elektronik, televisi, minimal 40 inch kalau bisa. Ya kecil kalau memang ada, ya seadanya. 40 inch, kemudian kipas angin dan lain-lainnya. Kipas angin, dipinjam untuk tanggal 5 Januari. Atau tanggal 3 Rabiul Awal. Kemudian karpet dan terpal. Dan kemudian kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Jadilah Anda pejuang-pejuang. Khususnya yang muda, Anda membuat rombongan. Kalau ibu-ibu barangkali yang di Tulungagung, di Kediri, di Gresik. Kalau ibu-ibu mau nyewa bis bingung perginya kemana. Jadi anda yang muda, jadilah anda pejuangnya Rasulullah. Anda memfasilitasi. Yang di Sukabumi misalnya. Yang di Bogor. Yang di Depok. Itu memfasilitasi. Membuat lalu dipromosikan. Siapa yang mau ikut, siapa mau ikut, siapa ikut. Kalau bayar, bayar. Kalau anda kebanyakan duit, boleh anda yang bayarin. Intinya anda membuat program agar mereka bisa pergi bersama-sama ke tempat ini. Untuk bersama-sama berzikir, tausiah. Dan agar tahu al-bahjah lebih dekat lagi. Syiar lebih terlebih terbaca, terlihat. Dan itu akan menjadikan sebab semakin mudah kita menjalankan tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdakwah. Kemudian kepada saudara-saudara dekat dari para tetangga, ini hukukul jiran. Jadi sangat kami himbau untuk disampaikan kepada para tetangga, kami mohon maaf sebelumnya. Karena biasa kalau acara besar itu pasti karena orangnya orang dari jauhan. Mungkin ada yang mohon maaf, akan ganggu dan sebagainya. Ketahuilah ini tamunya Rasulullah. Semoga para tetangga hatinya lega. Untung-untung para tetangga buka pintunya, siap kue-kue. Ibu-ibu mangga silahkan mampir. Seperti tradisi di bagian tempat itu, tetangga bisa buat kue. Jadi sudah buat kue, taruh di toples-toples, air-air siapin. Yang mau lewat-lewat mampir-mampir. Jadi, apa-apa. Kemudian juga kami himbau kepada ketua RT, RW dari masyarakat Sendang atau sesepuhnya, pemudanya. Nanti malam kayaknya ada pertemuan di sini untuk membahas menyambut tamunya Rasulullah itu seperti apa. Untuk bergabung dengan jamaahnya Rasulullah ini nanti. Nanti malam ba'da isya di aula sini berkumpul untuk membahas persiapan maulid. Macam-macam yang akan dibahas. Jadi mohon kehadirannya Pak RT, RT, masyarakat Sendang dan pemuda-pemuda yang mau berjuang untuk apa namanya? Untuk bisa bersama-sama membantu untuk berjalannya apa? Di antara berjalannya acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada yang dalam rangka maulid Nabi ada yang membantu, ada kirim kambing untuk didoakan. Yang ngirim semuanya akan didoakan, ngirim kambing, ngirim uang, ngirim ini insyaallah nyampe pahalanya kepada anda yang memberi dan kepada orang tua anda, keluarga anda, orang-orang yang telah meninggal dan semoga menjadi sebab kemudahan. Baik insyaallah. Dan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Jadi juga yang ingin ikut-ikutan untuk ikut selamatan di sini juga diperkenankan, tinggal menitip apa saja yang bisa, cuman mohon koordinasi supaya tidak menumpuk, nanti kebanyakan sayurnya, kebanyakan nasinya, enggak ada ikannya kan enak ya, jadi ada keseimbangan nanti kebanyakan air, jadi kalau bisa konfirmasi, biarpun kalaupun dikirim sudah terlanjur beli juga ada insyaallah sudah banyak yang datang, alhamdulillah itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ngirim Allah, saya tidak bisa ngitung satu persatu, saya enggak banyak tahu. Tapi insya Allah didoakan oleh jamaah yang berjuang di pesantren ini secara umum akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Khususnya di maulid Nabi nanti. Dan juga mohon maaf, perumahan guru perlu didoakan. Perumahan guru sudah berjalan dan dana terus banyak. Karena dananya besar itu. Perumahan guru itu mendesak juga. Dananya besar. Dananya sudah dananya terus ini. Dananya dana nekat itu. Dananya babnya nekat. Kita mohon kepada Allah. Semoga Allah mengirim pejuang-pejuang untuk menyelesaikan perumahan guru. Dan juga aula ini. Kemudian aula putri yang terus berjalan ini semuanya. Berjalan saya itu tidak pernah bingung. Pokoknya jalan. Saya bilang kepada panitia, sudahlah pokoknya jalan. Kata beliau sudah jalan. Rezekinya gimana? Ya sudah sambil jalan. Nah, jalan. Saya tidak pernah tahu hitung-hitungannya. Kalau saya ngitung pusing. Saya. Nah, mending tidak usah dihitung. Tapi insya Allah banyak pejuang-pejuang. Semoga dikirim ahli surga yang bisa berjuang di sini. Menyelesaikan ini pondok. Potra. Perumahan guru, aula putra, aula putri, dan insya Allah bisa serempak secepatnya dan perlu dana besar. Ada khusus untuk ini yang ringan-ringan aja, yang kecil-kecil untuk lemari pesantren putra tahfidz itu kita butuh 18 kali 10 lemari, nilainya duit 18 juta yang pernah kami sampaikan. Ya, barangkali ini untuk spesial lemari 18 juta. Kemudian untuk rel pintunya itu 5 jutaan. Kemudian karpetnya kurang lebih 6 jutaan. Itu hanya kami informasikan saja. Minta didoakan secara khusus. Tapi kami yakin jalan terus kok insyaallah. Tidak ada khawatir. Cuman kita menyampaikan semacam ini. Barangkali yang jauh di sana ingin berbuat baik. Ada kebuka. Pintu terbuka untuk berbuat baik. Kemudian ada lagi. Kemarin informasi terakhir. Lupa penyampaiannya kemarin. Insyaallah itu saja banyak. Saking banyaknya kebutuhan. Jadi sampai kami lupa. Ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mengirim ahli surga ke tempat ini. Orang-orang tulus, orang-orang ikhlas. Dan yang telah membantu, telah mengirimkan apakah kambing, uang dan sebagainya. Allah maha tahu siapa mereka. Dan semoga Allah berikan kebaikan kepadanya, keluarganya. Dan semua orang-orang yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah marhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhadhulna wa afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Kau karuniai kami banyak karunia, banyak nikmat. Akan tapi ya Allah, kami jarang mensyukurinya. Bahkan banyak di antara kami tidak menyadari nikmat besar itu ya Allah. Ya Allah, kau beri kami tetangga, kau beri kami saudara. Akan tapi kami jarang menjaga keberadaan mereka ya Allah. Maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang rindu menyambung silaturahmi. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, kakak adik saling mencintai Allah. Jangan sampai ada sebab sekecil apapun yang menjadi sebab kami bermusuhan ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah yang memutus tali persaudaraan di nerakamu, dan kami tidak ingin masuk neraka. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang datang ke tempat ini memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan atau yang lainnya, kami mohon ya Allah, setelah mereka engkau masukkan di majlis yang mulia ini, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan dengan saudaranya. Permusuhan dengan saudaranya menjadikan sebab terhalang dari rahmatmu, dari pengampunanmu, dan sungguh alangkah sengsaranya, nistanya, dan hinanya orang yang memutus tali persaudaraan. Dan berikan kepada kami kesadaran dan pemahaman akan ini semua ya Allah. Jangan sampai yang kami dengar seperti dongeng yang tidak bisa dirasakan oleh hati kami. Kami ingin ya Allah, apa yang kami dengar kami lakukan ya Allah. Apa yang kami dengar bisa kami laksanakan ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai di dunia. Dan kelak kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau maha tahu sebab-sebab permusuhan yang ada di dalam keluarga kami, di masyarakat kami, akan tapi engkau juga yang menitipkan kasih sayang. Engkau yang memberikan kecintaan di hati kami, maka kami mohon, berikan kepada hati kami kecintaan kasih sayang kepada sesama kami, sehingga kami tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Dan kami mohon, siapapun yang pernah berbuat zalim kepada sesamanya, kami mohon lembutkan hatinya, berikan kesadaran, dan jauhkan mereka dari berbuat zalim, dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon, siapapun yang pernah didolimi oleh saudaranya, kami mohon lapangkan dadanya agar mudah memaafkan, agar mudah memaafkan. Dan kami ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, berbuat jahat kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah di majlis yang mulia ini, kami mohon ampuni mereka yang pernah berbuat zalim kepada kami. Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara berbuat aniaya kepada kami. Kami tidak ingin mengotori hati kami dengan dendam. Kami tidak ingin mengotori hati kami ya Allah dengan kebencian. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu ya Allah. Yang sudah berumah tangga, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Suami istri yang saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, berikan kepada kami dan mereka semua karunia anak yang soleh-soleha, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, jaga mereka. Dan rizki kami ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal. Dan jika ada di antara yang hadir di tempat ini atau yang mendengar suara ini yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, rizki yang haram, kami mohon berilah dengan, gantilah dengan rizki yang halal, yang halal, yang halal. Berikan kepada mereka rizki yang halal ya Allah. Yang masih haram pekerjaannya, ganti dengan yang halal ya Allah. Bagimu sangat mudah, yang lebih banyak dan lebih berkah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang datang kepada ke tempat ini, di antara mereka ada orang yang sudah kau karuniai harta ya Allah, orang-orang kaya, maka jadikan mereka orang kaya ahli surgamu ya Allah. Jangan sampai kekayaan mereka membelenggu mereka, menjadikan mereka tertunda atau masuk neraka ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu. Dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, apakah yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, kami mohon berikan ketulusan dan jadikan mereka pasukan-pasukan kekasihmu Nabi Muhammad, yang telah akan di surga bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas detik ini, saat ini ya Allah. Gerakan hati mereka, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ya Allah, yang rindu untuk berjuang di tempat ini ya Allah. Orang tulus, orang ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang rindu untuk berjuang di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini ya Allah, untuk berjuang untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami mereka itu semua ya Allah. dan kami mohon yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon hentikan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Engkau Maha tahu ya Allah, kemaksiatan-kemaksiatan. Ada satu dosa yang kami sering melakukannya, dosa yang itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, kami tahu itu dosa dan haram, tapi kami susah meninggalkannya. Maka kami mohon ampuni kami dan bantulah kami untuk meninggalkan dosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampuni guru-guru kami dan kasih sayangmu kepada, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan jadikan kami dan mereka semua ahli surgamu, ahli khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami, saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Masyaallah, terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu bila taufik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada, dengan doa tadi maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Dan kita bisa mengikuti di hari yang sama, di waktu yang sama, itu setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa istiqomah di majelis yang mulia ini. Kami yang memandu acara dari awal acara hingga akhir acara mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.